Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian fikih keluarga dari kitab Fikih Usrah terbitan atau yang disusun oleh Tin Ilmiah Yayasan Ad-Durar Saniyah hafizahumullahu ta'ala. Selanjutnya poin yang akan kita bahas adalah tentang az-zawat as-suri, pura-pura menikah, atau zawajul maslahah, yaitu menikah karena pura-pura menikah untuk mewujudkan satu maslahat. Ini maksud dengan zawat suri atau zawajul maslahah, pura-pura menikah untuk mewujudkan satu maslahat, adalah satu pernikahan di mana para pihak itu tidak memaksudkan dengan pernikahan tersebut hakikat pernikahan yang syar'i. Sehingga pernikahan tersebut tidaklah terikat dengan rukun dan syarat pernikahan. Namun akad nikah tersebut diadakan sebagai jalan untuk terwujudnya sebagian maslahat saja. Misalnya, pura-pura menikah supaya mendapatkan izin tinggal di satu negara. Atau supaya seorang perempuan itu mendapatkan harta tertentu yang disepakati. Kemudian yang pernah saya pribadi jumpai juga ada seorang ayah yang menikahkan pura-pura menikahkan anak perempuannya dengan sopirnya atau apa, tujuannya supaya meringankan orang tua untuk antar jemput kemana-mana ini biar dibersamai oleh suaminya. Namun cuma boleh ngantar, cuma boleh berduaan, tidak boleh melakukan hubungan selayaknya suami istri gitu. Oke, ini mungkin ini contoh yang saya pernah ketahui, ini bisa kita golongkan pura-pura menikah atau nikahul maslahah atau zawajul maslahah. Nikah karena untuk terwujudnya tujuan tertentu. Maka tidak diperbolehkan melangsungkan akad nikah yang tidak real dalam rangka supaya mendapatkan izin tinggal di satu negara atau supaya mendapatkan jinsiah kewarganegaraan negara tertentu dan yang lainnya. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Baz, demikian juga yang difatwakan oleh para ulama yang duduk di Lajnah Ad-Daimah di Arab Saudi. Misalnya Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala, beliau mendapatkan pertanyaan, apakah diperbolehkan menikah dengan wanita Amerika yang agamanya Kristen supaya mendapatkan kartu tertentu. Melalui hal tersebut, dan pernikahan ini tanpa ada hubungan badan dan tanpa ada mengamar berdua. Jadi cuma ada di atas kertas saja data-data pernikahannya itu. Hubungan fisik tidak terjadi. Maka jawaban Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala, laisa hadan min maqsudin nikahi. Tidak semacam ini bukanlah bagian dari maksud pernikahan dalam syariat Islam, yaitu menikah dengan tujuan untuk mendapatkan izin tinggal di satu negara. Setelah dapat kemudian diceraikan. Walladhi yadhharu li adamul jawazi. Pendapat yang nampak bagiku, hal semacam ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Ya, para ulama yang duduk di Lajnah Daimah juga mengatakan akad nikah adalah di antara akad yang Allah tegaskan betapa agung kedudukannya, dan Allah namai dengan sebutan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang keras. Maka tidak diperbolehkan mengadakan akad nikah yang itu tidak real, cuma pura-pura, cuma formalitas dan kamuflase, min ajlil husulil alal iqamati, supaya mendapatkan izin tinggal di satu negara atau tujuan-tujuan yang lain. Ya, hal ini tidak diperbolehkan alasannya karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam pernikahan. Kemudian yang kedua, alasannya karena mengandung kebohongan dan penipuan. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang hukum melangsungkan akad nikah di masjid. Diperbolehkan melangsungkan akad nikah di masjid, dan ini mazhab Maliki. Ini dari sisi empat mazhab, ini mazhab Maliki. Dan alasan bolehnya karena tidak terdapat larangan. Namun apakah dianjurkan? Tidaklah terdapat hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkannya. Jadi kalau Malikiyah, dan yang dinilai tepat, hanya membolehkan dan tidak menganjurkan melakukan akad nikah di masjid. Penjelasan lebih lanjut, saya Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan anjuran melakukan akad nikah di masjid, aku tidak mengetahui adanya dalil dan dasar dari Nabi SAW menganjurkan hal ini. Namun jika bertepatan pengantin laki-laki dan wali ada di masjid, kemudian diadakan akad nikah di masjid, tidak mengapa. Ini alasan tidak mengapanya karena akad nikah itu tidak sejenis dengan akad jual beli yang terlarang di masjid. Sama-sama akad, ada akad nikah, akad jual beli, namun akad nikah tidak sejenis dengan akad jual beli. Maka jika dan telah diketahui bahasanya akad jual beli di masjid hukumnya haram, akan tapi akad nikah bukan bagian dari akad jual beli, sehingga jika diadakan di masjid tidak mengapa. Adapun menganjurkan akad nikah di masjid dengan mengatakan tinggalkan rumah, pergi ke masjid, atau janjian di masjid untuk akad nikah di masjid, maka ini satu hal yang memerlukan dalil, dan saya, kata Syaikh Ibnu Utsaimin, tidak mengetahui dalil yang mendukung hal ini. Ada sebagian orang yang ada yang bertanya, sebagian orang menyerupakan hal itu ya, ada yang beranggapan bahasanya ini menyerupai Nasrani yang melakukan akad nikah di gereja. Maka kata Ibn Utsaimin, lah, ini tidak sama dengan Nasrani. Karena tidak pernah terlintas dalam benak mereka kaum muslimin yang melakukan akad nikah di masjid. Ya, kalau mau mencontoh Nasrani, sama sekali tidak terlintas. Atau sampai-sampai ulama yang menganjurkan, ya, ulama yang menganjurkan akad nikah di masjid, mereka tidak memiliki dalil. Ya, ada dalilnya sebenarnya, ada hadisnya, namun hadisnya dhaif. Ulama yang menganjurkan agar akad nikah dilakukan di masjid beralasan dengan hadis yang mengatakan inna ahabal buqa'i ilallahi masajiduha. Bagian dari bumi yang paling Allah cintai adalah masjidnya. Dan ini adalah rumah Allah, maka sepatutnya akad nikah dilakukan di rumah Allah. Namun alasan logika ini, jika tidak didukung oleh hadis spesifik tentang hal ini, maka tidaklah sepatutnya disimpulkan, dianjurkan akad nikah di masjid. Ya, demikian juga yang diantara hal yang menegaskan kalau hukumnya itu boleh adalah para ulama di lasna daima. Mereka mengatakan la ba'sa bi ijra'i 'aqdin nikahi fil masjid. Tidaklah mengapa melangsungkan akad nikah di masjid. Ya, maka tadi kalau dari madhab, ini adalah madhab Maliki yang membolehkan dan tidak menganjurkan. Bahkan nasu mereka para ulama madhab Maliki menegaskan bahasanya terus menerus melakukan akad nikah di masjid dan meyakini kalau itu satu hal yang dianjurkan adalah bid'ah. Dan ini pun bahkan mereka para ulama lajnah daima menegaskan kalau terus menerus melakukan akad nikah di masjid, setiap akad nikah dan dikondisikan agar di masjid, dan meyakini kalau ini satu hal yang dianjurkan secara khusus dan spesifik, maka ini hukumnya bid'ah. Sebagaimana disampaikan di fatwa lajnah, al-mudawamatu ala akdi nikahi, merutinkan akad nikah dilakukan di dalam masjid dan meyakini kalau itu satu hal yang dianjurkan secara spesifik, bid'atun minal bid'ai, adalah bagian dari bid'ah. Jadi ada hadis ya, ada hadis yang menganjurkan untuk melakukan akad nikah di masjid, non hadisnya dhaif. Sehingga yang tepat tidaklah dianjurkan, namun sekedar boleh saja sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama dari yang berafiliasi ke madhab Maliki. Ya, kemudian poin pembahasan yang ketiga adalah tentang seorang laki-laki muslim menikahi ahli kitab atau Nasraniyah di gereja. Jawabannya, tidak boleh bagi laki-laki muslim untuk mempulaikan, mengumumkan atau mengadakan akad nikah dengan baik muslimah ataupun dengan ahli kitab, namun dipopulerkan atau dilakukan di gereja. Meskipun itu dilakukan setelah menikahinya. Sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, lajnah da'imah. Alasannya karena dalam tindakan hal ini terdapat menyerupai orang Nasrani dalam syiar pernikahan mereka. Orang Nasrani syiarnya, kekhasannya akad nikah itu di gereja. Ini bagian dari mengagungkan tempat ibadah mereka dan memuliakan ulama dan ahli ibadah mereka. Maka ini terlarang menimbang hadis man tasyabba biqaumin fawa minhum. Ya, demikian kita pembahasan-pembahasan seputar pernikahan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya pada kesempatan malam hari ini. Dan Sobat Muslim, kita akan buka di sesi yang kedua ya Sobat Muslim. Yang mana Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini. Ataupun juga berkaitan tentang hukum keluarga, waris, dan lain sebagainya dengan cara chat SMS ataupun WhatsApp ya. Di 0823-2727-5333. Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan via chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau Sobat Muslim yang tergabung via Zoom, YouTube, dan juga di Facebook dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang masuk Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ibu saya meminta saya tinggal di dekat beliau, yaitu di desa, yang mana beliau berumur sekitar 36 tahun. Namun, istri berat untuk meninggalkan pekerjaannya. Ibunya berumur 36 tahun atau 63 tahun? Oh iya, Ustaz. Saya tinggal 36 tahun, tinggal jauh dari ibu, karena ikut bule. Namun istri berat untuk meninggalkan pekerjaannya dan ikut pindah ke desa. Saat ini qadarullah juga mertua sedang sakit. Bagaimana saya menyikapinya, Ustaz? Apakah tetap mengikuti permintaan ibu atau tetap di Jakarta? Syukron barakallahu fikum, Ustaz. Dilihat ya, apakah ibu ibu sudah tidak bisa mandiri dalam beraktivitas, harus ada misalnya ya, harus dimakan, harus disuapin atau semacam itu ya, ataukah tidak. Jika ibu itu masih bisa mandiri, semuanya bisa dikerjakan sendiri ya, dan anak itu bertahan di ibu kota itu memiliki manfaat tertentu. Sedangkan ibu juga belum begitu membutuhkan karena semuanya bisa dilakukan secara mandiri, maka tidak wajib pulang kampung. Demikian juga nanti dilihat adakah saudara yang lainnya yang bisa bisa membersama ibu. Jadi wajib pulang kampung itu kalau tidak ada saudara karena anak tunggal. Kemudian ibu sudah, orang tua sudah tidak bisa beraktivitas secara mandiri. Harus ada yang nyuapin, harus ada yang nyiboin, harus ada yang minimal ngantar ke kamar mandi dan sebagainya. Nah, itu kalau sudah sampai level demikian, maka anak wajib membersamai orang tuanya. Adapun jika belum sampai derajat demikian, tidak bukan satu hal yang wajib. Memang bersama orang tua satu hal yang bagus, namun tidak menjadi keharusan dalam kondisi ini. Karena belum memenuhi kriteria harus membersamai orang tua. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami bagi penanya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, bagaimana jika seorang istri terus menyuruh suaminya bekerja di tempat yang penghasilannya tetap lantaran suami mempunyai hutang riba? Karena istri ingin suaminya berlepas diri dari hutang tersebut. Tetapi seorang suami hanya ingin bekerja ojek online saja, yang dari pengalaman sebelumnya hasil dari ojek online itu tidak bisa menutupi membayar hutang ribanya. Dan terjerumus lagi ke dalam riba, meminjam riba untuk melunasi hutang ribanya. Apakah salah jika istri marah dan bernada tinggi, serta bersikap tegas terhadap suaminya? Jika terus seperti ini, lebih baik berpisah saja, atau istri tetap bersabar dan menerima atas pekerjaan apa saja yang diinginkan suaminya? Sang istri hanya ingin suaminya itu bekerja tetap untuk mengambil sebab agar lepas dari hutangnya. Dan apakah ini disebut tidak menerima kondisi suami, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, satu hal yang patut untuk didudukkan dalam aturan Islam, hutang suami itu urusan suami, hutang istri urusan istri. Istri tidak memiliki kewajiban melunasi hutang suami. Dan suami juga tidak memiliki kewajiban untuk melunasi hutang istri. Ya, istri punya hak diberi nafkah yang cukup oleh suaminya. Ini hal yang mendasar berkenaan dengan kasus ini. Jadi, kemudian ketika, maka istri tidak ada keharusan untuk, ya, tidak ada keharusan untuk bekerja agar hutang riba suami lunas. Itu tidak ada keharusan dan kewajiban demikian. Jadi, ya istri bisa saja dan yang menjadi hak istri adalah nafkahnya dipenuhi. Jadi, selama nafkah tersebut dari sumber yang halal. Tindakan suami yang berutang riba, ini satu dosa, bahkan dosa besar, istri punya hak untuk memberikan nasihat. Namun bersuara tinggi, membentak, yang boleh jadi disebut dengan bersikap tegas, dalam masalah ini satu hal yang tidak pada tempatnya. Ya, istri dituntut untuk memberikan saran, masukan, namun dengan cara-cara yang baik, tidak dengan nada tinggi, tidak dengan maki-maki, tidak dengan suara yang keras. Ya, sebagai bentuk kewajiban dalam menghormati suami. Ya, istri protes tentang pekerjaan suami yang merasa cukup dengan hasil yang sedikit. Maka ini problemnya namanya problem himmah aliyah, problem uluwil himmah, tidak adanya semangat tinggi. Jadi antara bentuk semangat tinggi adalah punya penghasilan yang lebih baik sehingga bisa lebih maksimal mensejahterakan dan mencukupi anak dan istri. Itu. Maka ini yang jadi problem, maka tidaknya suami dimotivasi untuk itu, didorong untuk itu. Tidak dimaki-maki untuk itu. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan kepada Sobat Muslim, bahwasanya kita sudah berada di sesi interaktif ya Sobat Muslim, yang mana Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini ataupun juga berkaitan tentang hukum keluarga dengan cara chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau Sobat Muslim yang tergabung via Zoom, YouTube, dan juga di Facebook dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik Ustadz, kita bacakan pertanyaan dari via Zoom. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, apabila istri tidak mau menggauli suami karena ada trauma psikis, apakah ia mendapat udur dari dosa tersebut? Mohon jawabannya Ustadz. Kalimatnya mungkin kurang tepat ya. Tidak mau menggauli suami atau tidak mau digauli suami. Jadi kalau istri tidak mau digauli suami karena punya trauma psikis, yaitu ya memang alasan yang bisa diterima. Tapi apa tawaran solusi dari istri untuk kebutuhan biologi suaminya? Ya, sebelumnya maka istri ini punya agar bisa sempurna sebagai istri, seharusnya dia punya semangat tinggi untuk berobat sehingga trauma psikis tersebut bisa hilang dan dia bisa menjadi istri yang berbakti. Jika tidak, ya maka perlu ada komunikasi yang intens dan dekat dengan suami dan tawaran-tawaran solusi yang bisa diberikan oleh istri. Misalnya kalau sudah dicoba untuk berubah namun hasilnya tidak signifikan, ya, maka semestinya istri kemudian misalnya ngasih tawaran, mas saya carikan yang lain saja biar saya ada yang nemenin sehingga kebutuhan biologis jenengan suamiku bisa terpenuhi. Karena mohon maaf adik belum ini, atau belum bisa melayani dan jadi istri yang baik karena belum bisa melayani dikarenakan faktor trauma psikis tadi. Nah, semestinya demikian. Ya, istri perlu mempertimbangkan tawaran solusi yang bisa diberikan kepada suaminya. Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami bagi penanya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz, jadi seorang perempuan yang belum lama menjanda, beliau masih muda dan umur pernikahannya hanya 2 tahun, serta belum dikaruniai anak. Masalah utama perceraian adalah karena sang suami selingkuh. Masalah lain dikarenakan mertuanya yang seringkali ikut campur. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara mengatasi trauma terhadap kebanyakan kasus lelaki yang selingkuh, padahal ia terlihat soleh, bahkan sang mantan suami juga kuliah di salah satu universitas ternama di Arab Saudi. Hal ini terkadang membuat si perempuan berkecil hati untuk membuka hati karena yang terlihat soleh dan berilmu belum sepenuhnya mampu menjadi imam yang baik. Jazakallah khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Ya, amalnya. Jadi bagaimanakah amalnya dan bagaimanakah akhlaknya? Terutama akhlaknya kepada istrinya. Ya, secara umum memang bisa kita katakan ketika orang itu berumah tangga itu enggak gelap. Apakah nanti suaminya itu sekarang baik agamanya ataukah nanti berubah? Ada yang dulu rajin jamaah ke masjid, akhirnya enggak pernah ke masjid. Yang dulu rajin pengajian, setelah itu enggak suka pengajian. Setelah sekian tahun menikah, 2, 3 tahun, 5 tahun menikah. Nah, apakah itu gelap? Apakah nanti keadaan suaminya tidak berubah? Itu gelap. Demikian juga tentang kondisi nanti pasangan itu nanti, misalnya tadi, apakah di kemudian hari dia tidak setia, dalam artian tidak selingkuh, tidak menjalin hubungan gelap dengan pihak-pihak lain ataukah tidak. Ini tidak ada yang memberi jaminan. Ya, tidak ada yang bisa memastikan. Dan kondisi ini sama saja baik menikahnya dengan cara yang syar'i, atau kata orang ta'aruf secara syar'i, atau yang menikahnya dengan cara yang haram, dengan pacaran misalnya, tidak ada yang bisa jamin kondisi 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun setelah pernikahan. Sehingga yang wajib disadari ya, setelah melakukan usaha secara maksimal adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyikapi permasalahan dalam keluarga secara dengan akal sehat, secara bijak dan arif. Misalnya di sini dijumpai misalnya tadi disampaikan suaminya selingkuh. Mungkin yang dimaksud selingkuh adalah pacaran gitu ya. Tergoda dengan perempuan yang lain. Maka jangan kedepankan emosi dengan mengatakan, oh, laki-laki yang meskipun dia kuliah di Universitas A gitu, itu juga brengsek gitu ya. Jangan kemudian dikait-kaitkan dengan dan dibuat kesimpulan general. Namun ini jadikan ini sebagai satu hal yang bersifat kasuistik. Setelah itu sikapi hal ini dengan bijak dan mengedepankan akal. Maka ada masalah apa? Kenapa suaminya menjalin hubungan dengan lelaki lain? Adakah problem pada istri ataukah ada problemnya pada suami? Misalnya suami punya problem belum cukup dengan satu istri, maka dia mau menikah lagi. Ingin poligami misalnya. Dan istri menilai bahasanya suami itu mampu karena sudah punya ilmu tentang fikih poligami dan kemampuan untuk memiliki harta sehingga punya kemampuan untuk menafkahi. Maka hendaknya istri menghendaki kebaikan untuk suaminya dan untuk dirinya dengan tunduk dengan ketentuan syariat dalam masalah ini, dengan mengatakan pada suami, ya nikahi saja wanitamu itu baik-baik dan laksanakanlah hukum Allah dengan baik, Ini pergaulah kami istri-istrimu dengan cara pergaulan yang Allah perintahkan. Ya, maka, nah ini yang sikap dewasa dan bijak ini yang inilah yang tepat. Yang adapun menyikapinya secara emosional, itulah yang kemudian berpeluang besar menimbulkan stres, depresi, demikian juga menimbulkan trauma psikis. Demikian yang bisa disarankan. Nah, terima kasih Ustadz atas nasihatnya. Kembali lagi kami ingatkan kepada Sobat Muslim bahwasanya kita sudah berada di sesi interaktif ya Sobat Muslim, di mana Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini ataupun juga berkaitan tentang hukum keluarga, waris, dan lain sebagainya dengan cara chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau Sobat Muslim yang tergabung via Zoom, YouTube, dan juga di Facebook dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, bagaimana mencari solusi ketika suami sedang futur? Futurnya sangat jauh, yaitu 2 kali tidak berpuasa Ramadan, lalai dalam melaksanakan sholat wajib, merokok, terjerumus dalam riba, dan tidak ingin dekat dengan teman-temannya yang soleh. Chatting dengan lawan jenis, malas bekerja, dan bilang sudah tidak ada keikhlasan padahal sebelum-sebelumnya suami tidaklah seperti itu. Padahal nasihat sudah disampaikan terus-menerus. Apakah benar jika istri bercerita kepada istri temannya suami yang dikenal orang yang soleh untuk menasihati suami agar kembali kepada agamanya? Apakah itu tidak termaksud membuka aib suami, Ustaz? Dan mohon doanya agar kami segera mendapat petunjuk. Syukran wa jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, satu hal yang patut untuk disadari bahwasanya orang yang mendapatkan cerita dan problem kita itu belum tentu bisa memberikan nasihat dan bisa masuk. Misalnya problem keluarga A ini ya, ketika disampaikan pada keluarga B, nah ini tidak bisa suami B itu tiba-tiba memberikan nasihat bla bla bla bla demikian kepada suami A tanpa ada jembatan untuk itu, tanpa ada pertanyaan dari suami A, ada curhat dari suami A gitu. Maka sekedar cerita kepada istri kawan supaya suaminya menasihati. Sekedar ceritakan sama kawan agar kawan perempuan agar suaminya menasihati itu belum tentu bisa jadi solusi yang baik. Karena suami kawan ini merasa nanti masa tiba-tiba nyeramain. Terus tanpa diminta banyak bicara. Nah, ini belum ada jalan untuk bisa masuk ke sana. Nah, yang bisa demikian itu manakala misalnya suami ini punya guru. Nah, jadi laporkan kepada orang yang punya hak dan wewenang untuk manggil. Nah, itu nanti bisa. Misalnya guru, nanti guru ini punya wewenang wajar manggil anaknya, anak ideologisnya. Sini, saya ingin menyampaikan satu hal. Nah, gitu. Bisa. Atau orang tua manggil bisa. Tapi kalau dia itu orang yang sejajar, setara, ini suami A, ini suami B, untuk bisa masuk ngasih nasihat-nasihat itu tidak mudah. Secara etika perlu nanti bingung cari jembatan untuk bisa sampai ke sana. Tapi kalau itu disampaikan, diinfokan kepada orang yang dalam tanda kutip punya hak untuk memanggilnya, mewawancarainya, menintugasinya. Nah, itu enggak apa-apa. Orang tua atau guru dekat dari suami. Nah, tapi kalau dia sudah enggak ngaji, ya berarti enggak ada guru dekatnya. Ini jadi problem. Ya, jadi ya, maka dalam kondisi ini yang terbaik sebenarnya adalah komunikasikan dengan suami, terus sadarkan suami kalau dia punya problem, terus ayo kita ke ustadz yang disepakati, minta diberi nasihat dan saran. Itu yang lebih saya sarankan. Dan maka kewajiban istri ini untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memberikan hidayah kepada suaminya, kemudian tidak bosan-bosannya memberikan masukan dan saran kepada suami. Dan jika karena tadi kondisinya sampai tidak puasa, tadi dikatakan sholat dilalaikan, yang saya tangkap sholat dilalaikan itu tidak sholat, sholatnya jadi bolong-bolong. Maka jika istri nanti sampai berada satu titik lelah menghadapi suami semacam ini, maka tidak salah jika memilih opsi pamungkas, opsi terakhir, yaitu memilih untuk berpisah. Nah, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kembali lagi kami ingatkan kepada Sobat Muslim, bahwasanya kita sudah berada di sesi interaktif ya Sobat Muslim, di mana Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait tema yang dibahas pada malam hari ini, ataupun juga berkaitan tentang hukum keluarga dengan cara chat, SMS, ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau Sobat Muslim yang tergabung via Zoom, YouTube, dan juga Facebook dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya, jika saya menikah tetapi orang tua menyuruh saya untuk kuliah, namun tinggal serumah dengan suami itu setelah saya lulus, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Ya, jadi ada perjanjian pernikahan, habis nikah selama belum lulus kuliah tidak boleh kumpul dengan suami. Maka ini perjanjian pernikahan yang tidak sah. Akad nikahnya sah, perjanjian yang tidak sah, tidak ada kewajiban untuk ditaati dan dipatuhi. Sehingga ya tetap boleh saja suami istri tersebut kumpul, kemudian saling menikmati dan saling mendapatkan, saling memenuhi hasrat biologis dari kedua belah pihak. Ini syaratnya adalah syarat yang batin. Syarat yang tidak sah. Ya, karena itu bertentangan dengan konsekuensi akad. Konsekuensi akad nikah adalah halalnya hubungan biologis. Nah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mempunyai anak perempuan dan juga anak laki-laki. Apakah anak perempuan saya bisa dinikahkan oleh anak laki-laki saya tanpa sepengetahuan saya? Dikarenakan mantan keluarga istri melarang menghubungi saya selaku mantan suami. Mohon jawabannya Ustaz. Ya, berarti dinikahkan oleh kakak laki-lakinya. Kakak laki-laki itu wali. Ya, kakak laki-laki itu wali. Dan kalau mengacu pada fikih Syafi'iyah yang menjadi pedoman KUA di negeri kita, maka ketika ada wali yang lebih dekat, wali yang lebih utama dalam hal ini adalah ayah, dan ayah itu bisa dihubungi, ya, bisa diketahui keberadaannya, bisa dihubungi, dan seterusnya, maka ketentuan dalam fikih Syafi'iyah tidak bisa dinikahkan oleh wali yang lebih jauh, contohnya kakaknya. Kecuali jika wali yang lebih dekat kepada perempuan ini itu memberikan mandat pernikahan, mandat untuk menikahkan. Jadi jika tanpa mandat maka dan walinya itu ada satu kota, satu daerah, maka tidak bisa. Tidak bisa dinikahkan oleh wali yang lain dalam keadaan wali yang lebih utama itu ada. Kecuali jika pihak sana, pihak mantan istri itu melakukan tindakan yang terlalu parah, yaitu menganggap melaporkan kepada pihak KUA kalau ini ayahnya sudah mati misalnya. Padahal tidak demikian. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, misal kita punya pasangan yang lupa tugasnya dan keras kepala, kita sebagai pasangannya bagaimana cara menasihatinya biar kembali sadar Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, doakan, beri masukan, dan silakan protes misalnya dari pihak istri dengan tidak mau memberikan layanan biologis kepada suami sampai suami itu sadar dengan tanggung jawab dan tugasnya. Maka semacam itu boleh dilakukan. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, adakah benda yang tidak diperbolehkan sebagai mahar pernikahan? Jazakallahu khairan. Benda yang tidak diperbolehkan untuk jadi mahar, ya benda-benda yang terlarang dalam syariat. Misalnya anjing dijadikan atau babi dijadikan sebagai mahar. Adapun jika benda tersebut adalah benda yang memiliki nilai dalam syariat, maka semua benda bisa jadikan mahar sampai-sampai Nabi katakan walau khotaman min hadidin, meskipun hanya sekedar cincin besi. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami bagi penanya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, bagaimana menghadapi kondisi masyarakat yang seakan menuntut kita mengikuti mereka, terutama masalah gaya hidup? Serta bagaimanakah ada bertetangga yang benar Ustaz? Barakallahu fikum. Apa yang dimaksud dengan mengenai mengikuti mereka dalam masalah biaya hidup? Nah, ini perlu didudukkan. Ya, intinya di masyarakat itu harus sabar dan harus berakhlak mulia. Karena tidak mungkin orang bisa hidup bermasyarakat tanpa sabar. Karena ada saja yang bisa, yang bikin jengkel, bikin sebel itu selalu saja ada. Maka kata kuncinya adalah sabar. Sebagaimana Nabi katakan bahasanya, mukmin yang berinteraksi dengan masyarakatnya dan bersabar dengan gangguan mereka, itu lebih afdal daripada muslim yang sama sekali tidak bermasyarakat. Kemudian tadi unsur kedua pertanyaan apa ya Mas? Kayaknya agak lupa saya. Bagaimanakah adab bertetangga yang baik Ustaz? Kata kuncinya adalah ikramud dhaif, memuliakan tetangga. Ya, maka semua bentuk memuliakan tetangga yang tidak dilarang oleh syariat, itulah bentuk bertetangga yang baik. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Ustaz, bolehkah membatasi anak bermain dalam rangka agar tidak membuang-buang waktu dalam hal yang tidak bermanfaat? Mohon jawabannya Ustaz. Anak bermain itu manfaat untuk psikologi anak, untuk psikis anak. Kalau memang usianya usia main. Jangan dianggap main untuk anak itu membuang-buang waktu, tidak. Itu kebutuhan psikologisnya. Sebagaimana orang dewasa punya kebutuhan psikologis wisata, rekreasi, liburan, senang-senang, makan-makan, kepuasan karena makan-makan enak, lihat tempat-tempat yang indah. Maka anak-anak juga punya kebutuhan psikologis, yaitu bermain. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ustadz izin bertanya, bagaimana solusinya jika kita akan menikah secara syar'i, tetapi orang tua menyuruh untuk melakukan banyak tradisi di sekitar kita, misalnya genduri dan lain-lain. Syukran jazakallah khairan, Ustadz. Ya, maka perlu dipilah dan dipilih hal-hal yang dinilai kurang tepat secara syariat. Itu syirik atau bid'ah atau haram karena buang-buang harta. Pegang erat-erat, kalau itu nilainya syirik, jangan sekali-kali lakukan. Maka ketika tuntutannya itu ada, oh syiriknya ada, bid'ahnya ada. Maka untuk syiriknya tidak ada tawar menawar, itu harga mati. Adapun hal-hal yang nilainya bid'ah, maka bisa dipertimbangkan. Boleh jadi nanti kalau semuanya tidak disetujui, orang tua marah kemudian mengatakan ini sudah nggak jadi nikah saja. Ya, kalau jika demikian maka minimalisir yang bisa diminimalisir. Nego yang bisa dinego. Kalau ternyata tidak bisa mentok, ya sudah. Sampaikan ini kepada calon dan minta calon untuk memahami posisi dan kondisi. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukum Islamnya bila ada seorang suami menceraikan istrinya karena ingin bebas berhubungan dengan wanita lain di luar sana saat istrinya sedang sakit. Sedangkan dua putranya ikut ibunya dengan hidup apa adanya. Apakah itu termasuk meninggalkan hak dan kewajibannya kepada anak dan istrinya? Mohon nasihatnya dan pencerahannya Ustadz. Syukran Ustadz. Jazakumullahu khairan. Untuk menceraikan istri dalam kondisi sakit, maka ini cerai yang sah. Dan begitu cerai, jatuh talak satu, itu masih berstatus sebagai istri. Maka suami ini punya kewajiban untuk tetap menafkahi di kurang lebih di 3 bulan atau 3 kali haid sejak dia jatuhkan cerai atau talak kepada istrinya. Di antaranya demikian juga memperhatikan kesehatan istrinya, mengobati istrinya. Jadi jika suami sibuk dengan dalam tanda kutip sesuatu yang dia senangi, kemudian masa bodoh dengan anak dan istrinya, akhirnya bahkan istrinya ditalak, ya suami ini tentu bukanlah suami yang bertanggung jawab. Dan segala puji milik Allah ketika malah terbebas dari suami yang tidak bertanggung jawab. Ya, kemudian suami yang tidak bertanggung jawab ini menceraikan. Itu artinya Allah berikan jalan keluar. Ya, karena terikat dengan suami yang tidak bertanggung jawab, tentu satu problem besar. Ya, maka kalau punya suami yang tidak bertanggung jawab ini, kemudian tetap bertahan dengan status istri, ini menderita sekali. Sepertinya punya suami namun tidak punya suami. Ya, secara de facto tidak punya suami, namun ternyata de jure-nya punya suami. Jadi maka jatuhnya talak dari suami ini di satu sisi patut untuk disyukuri karena terbebas dari orang semacam ini. Ya, sedangkan ya ini cuma bisa mengingatkan kalau dia punya tanggung jawab terhadap anak-anak. Ya, meskipun bercerai dengan istrinya, anak tetap anak suami. Wa kafa bil mar'i itsman ayudayyik man yakut, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Cukuplah seorang itu berdosa ketika menelantarkan anak yang wajib dia nafkahi. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, dalam memilih jodoh, apakah lebih baik sesuai keinginan hati sendiri atau mutlak persetujuan orang tua Ustaz? Realitanya adalah kompromi di antara dua kepentingan. Permintaan orang tua ya coba dituruti, namun keinginan pribadi juga, keinginan kita, harapan-harapan kita juga berhak untuk diwujudkan. Ya, jadi yang terbaik adalah cari solusi tengah di antara dua kepentingan ini, kepentingan anak dan kepentingan orang tua. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana membina istri yang suka membanding-bandingkan kondisi rumah tangga dengan rumah? Bagaimana? Ulangi Ustaz. Ustaz, bagaimana membina istri yang suka membanding-bandingkan kondisi rumah tangga tetangga dengan rumah tangga sendiri? Ya, maka sampaikan bahwasanya ini satu hal yang tidak disukai oleh suami. Saya tidak suka dibanding-bandingkan. Ini, dulu katanya bisa menerima saya apa adanya. Lah, apa adanya saya demikian keadaannya. Ini, jika mau seperti ini, seperti itu, orangnya tidak tepat kalau dengan saya. Gitu. Sekarang apa yang engkau inginkan? Apa yang engkau inginkan? Kalau ingin tetap jadi istri saya, ya inilah keadaan saya. Kemudian beberapa kekurangan, ya saya akan coba untuk selalu memperbaiki diri. Tapi kalau yang ada dalam benakmu itu adalah itu suami, tetangga sebelah yang suami A itu yang ada dalam benakmu, itulah role modelmu. Ya, maka saya bisa bantu apa supaya engkau bisa jadi istrinya? Gitu. Ya, tegas sampaikan demikian. Kalau memang obsesimu adalah dia, role model suamimu adalah dia, ya saya tidak bisa. Ya, saya tidak bisa menjadi dia. Saya ya saya. Ya, dia ya dia. Engkau tutup saya menjadi dia, satu hal yang tidak mungkin. Gitu. Ya, jadi maunya apa gitu? Ya, silakan diobrolkan baik-baik. Maunya itu apa? Kalau maunya itu memperbaiki suami, ya bukan demikian cara memperbaiki suami. Kalau memperbaiki suami itu dengan banding-bandingkan, itu namanya bikin sebel suami, bikin jengkel suami. Adapun muatan perbaikan suami tidak terwujud. Maka ini cara yang tidak benar. Tapi jika obsesinya adalah jadi istrinya laki A, itulah si utamanya ya, maka tawarkan. Jika memang itulah obsesimu, dan aku adalah penghambat dirimu supaya bisa punya suami si A itu, ya saya akan bantu misalnya. Ini tidak tegak, istilahnya tidak di sini, baru penawaran saja. Penawaran cerai itu beda dengan cerai. Penawaran talak itu beda dengan talak. Kalau talak itu tegas, kamu saya cerai. Tapi kalau penawaran, itu hal yang berbeda. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin kita akan membacakan satu pertanyaan terakhir Ustaz pada malam hari ini. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, jika ayah setuju jika saya menikah muda dengan seorang laki-laki yang paham agama, tetapi ibu saya kurang setuju dengan niat saya untuk menikah muda, bagaimana solusinya Ustaz? Jazakumullahu khairan. Solusinya ikuti ayah. Solusinya ikuti ayah. Yang jadi wali itu ayah, bukan ibu. Ibu gak setuju gak masalah, asalkan ayah setuju. Dan ayah dalam hal ini setuju, dan dia bukanlah seorang suami yang dikendalikan oleh istrinya. Maka ikuti ayah. Ayah mengatakan siap saya nikahkan. "Duk, saya siapkan. Saya, ayahmu siap untuk menikahkanmu. Kapan mau nikah?" Gitu. Ibumu marah-marah enggak apa-apa. Ya, anggap saja nanti sebagai ya warna-warni kehidupan gitu ya. Ya, nanti didengerin saja kalau marah-marah. Tapi kalau mau memang mau nikah, Bapak setuju. Insyaallah itu suamimu juga lelaki yang baik, yang bertanggung jawab. Jadi kalau dalam hal-hal semacam ini, ayah didahulukan. Karena ayah yang jadi wali dan ayah yang laki-laki yang mengedepankan akal. Ibu itu didahulukan, ingat, dalam bab bir, dalam bab khidmat, dalam bab pelayanan. Nah, kalau masalah pelayanan, layani, utamakan pelayanan terhadap ibu. Adapun dalam masalah-masalah pilihan dan pemikiran, dahulukanlah ayah, apalagi ayahlah kata kuncinya sebagai wali, wali nikah bagi anak gadisnya. Nah, demikian yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di kelas virtual ini. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu sekalian Allah catat sebagai amal soleh yang memperberat timbangan kebajikan Bapak dan Ibu sekalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.